Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kita sore hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar, pembahasan kita masih di awal-awal surat Ali Imran. Kali ini tepatnya mulai dari ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udhu billahi s-sami'il alim minas syaitanir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau yang akan mengumpulkan seluruh manusia pada suatu hari yang tidak diragukan lagi kedatangannya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tafsiran dari ayat ini, qala ya rabbana innana nuqirru wa nashhadu bi annaka satajma'un nasa fi yawmin la shakka fihi wa huwa yaumul qiyamah. Orang-orang yang berakal, mereka mengatakan di ayat ini, ya rabbana, wahai rabb kami, sesungguhnya kami mengakui dan kami bersaksi bahwasanya Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia pada suatu hari yang tidak diragukan lagi akan kedatangannya. Hari yang dimaksud di sini adalah wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang tidak perlu diragukan lagi akan kedatangannya. Ketika sudah sampai pada waktunya, maka akan terjadi apa yang disebut dengan hari kiamat. Dan itu adalah hari yang menutup seluruh hari-hari yang ada di dunia. Pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Prosesnya, pertama-tama Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan semua manusia, lalu mengumpulkannya di padang mahsyar tanpa terkecuali, dalam keadaan situasi yang sangat panas karena jarak matahari dengan manusia sangat dekat sekali, dan semua manusia pada saat itu benar-benar dalam keadaan ketakutan. Mereka akan berdiri dalam jangka yang cukup lama, karena satu hari saja bandingannya seperti 50 ribu tahun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan di hadapan semua manusia khaud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telaga milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh kepada sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya, menjaga sunnahnya, mereka yang akan meminum airnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa di antara ciri dari air telaga itu, kalau diminum maka siapapun yang meminumnya tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Ahla minal asal, lebih manis rasanya daripada madu, kemudian lebih putih daripada air susu. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan haud milik nabi-nabi yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada kita, inna likulli nabiyyin haud, setiap nabi itu punya haud. Namun yang paling pertama ditampakkan nanti di padang mahsyar itu adalah haud milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah akan menampakkan haud milik nabi-nabi yang lain, dan umat nabi-nabi tersebut yang solehnya yang akan meminumnya. Kemudian manusia kembali berdiri dalam waktu yang lama di padang mahsyar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan syafa'atul udma, di mana syafa'atul udma ini hanya akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena pada saat itu manusia dalam keadaan kebingungan, ketakutan. Mereka datang kepada Nabi Adam meminta agar Nabi Adam dapat memberikan syafaat, namun Nabi Adam uzur, Nabi Adam tidak dapat memberikan syafaat. Kemudian manusia datang ke Nabi Nuh, sama. Datang ke Nabi Ibrahim, sama. Datang kepada Nabi Musa, sama. Datang kepada Nabi Isa, sama. Yang terakhir, semua manusia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah izinkan Nabi kita Muhammad untuk memberikan apa? Syafaat. Dan ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Setelah itu akan ditampakkan semua amalan yang dilakukan oleh semua manusia. Ditampakkan juga hisabnya. Ini amalannya, ini hisabnya. Nah, ditampakkan di hadapan manusia. Ini amalannya, ini hisabnya. Lalu setelah itu bertebaran suhuf, catatan-catatan amal yang dilakukan oleh manusia. Ada yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya, ada yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kirinya. Ada ashabul yamin, ada ashabus syimal. Ashabul yamin adalah golongan yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya, sedangkan ashabus syimal golongan yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri. Semua manusia pada saat itu akan membaca catatan amalnya masing-masing. Lalu berikutnya akan ditegakkan mizan, ditimbang semua. Akan ditegakkan mizan. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengelompokkan manusia sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ada yang disebut dengan liwa, bendera. Ada liwa Muhammad, bendera Ibrahim, bendera Musa, bendera para nabi-nabi yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang kafir dengan kelompoknya, musyrikin dengan kelompoknya, zalimin dengan kelompoknya. Semuanya akan dikelompokkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan masing-masingnya. Lalu situasi akan menjadi gelap setelah itu. Situasi akan menjadi gelap setelah itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka tetap dalam keadaan kegelapan. Musyrikin kegelapan, zalimin kegelapan. Orang-orang yang beriman diberi cahaya supaya mereka bisa menuju ke arah yang mengantarkan mereka ke surga. Orang-orang yang beriman kemudian berjalan dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang munafik ikut di dalamnya. Baru berjalan beberapa langkah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan pagar. Sehingga orang-orang munafik tidak lagi bisa mengikuti orang-orang yang beriman dengan cahaya-cahayanya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan pagar. Lahu bab, yang memiliki apa? Pintu. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Gak bisa orang-orang munafik. Mereka akhirnya kegelapan bareng bersama dengan orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang yang beriman terus berjalan dengan cahayanya hingga mendekati sirat. Sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Kemana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka tidak akan melewati sirat. Mereka langsung terjun ke jahannam. Gak akan melewati sirat. Yang akan melewati sirat itu adalah orang-orang yang beriman. Yamurrul mu'minin, kata Nabi SAW, akan melewati sirat orang-orang yang beriman. Di mana keadaannya berbeda-beda, ada yang cepat, ya, seperti kedipan mata cepatnya. Ada yang kalbarak, seperti kilat cepatnya. Ada yang karih, seperti angin. Adapun orang-orang kafir, tidak akan melewati apa? Sirat. Atas dasar hadis ini, para ulama mengatakan demikian. Maka ketika mendekati sirat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maju. Mendekati sirat, kemudian berdoa. Allahumma salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Nabi yang pertama melewati sirat. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang beriman. Yang keadaannya berbeda-beda. Ada yang langsung selamat. Ada yang harus jatuh, ya, hingga merasakan jahanam terlebih dahulu karena dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, itu diantaranya, ya, beberapa kejadian proses dari mulai dibangkitkan manusia hingga, ya, apa, orang-orang yang beriman melewati sirat. Nah, orang-orang yang berakal di ayat ini mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mengakui, kami bersaksi bahwa engkau akan mengumpulkan semua manusia pada hari yang tidak diragukan lagi akan kedatangannya, yaitu hari kiamat. Innaka la tukhlifu ma wa'adta bihi ibadaka. Dan sesungguhnya engkau tidak akan menyelisihi janji yang telah engkau sampaikan kepada hamba-hamba. Nah, berikutnya ayat yang ke-10. Qala innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka harta bendanya, tidak pula anak-anaknya. Wa ulaika hum waqudun nar. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi kayu bakar neraka. Tafsiran dari ayat ini, qala innal ladzina jahadu ad-dinal haq wa ankaruhu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menentang agama yang benar ini dan mengingkarinya. Yang menentang agama yang benar dan mengingkarinya adalah orang-orang kafir. Lan tanfa'uhum amwaluhum wala auladuhum min adzabillahi syai'an. Harta benda mereka, anak-anak mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. In waqa'a bihim fid dunya. Jika azab Allah itu terjadi bagi mereka di dunia. Di dunia pun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa apa-apa. Harta benda yang mereka miliki tidak bisa menyelamatkan mereka. Anak-anak yang mereka miliki pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Walan tadfa'ahu anhum fil akhirah. Dan harta benda anak-anak yang mereka miliki pun tidak bisa mencegah mereka dari azab yang akan mereka rasakan di akhirat. Wa haulahum hatabun nar yaumil qiyamah. Allah jelaskan di ayat ini bahwa mereka orang-orang kafir itu sejatinya hanyalah hatabun nar yaumil qiyamah, kayu bakar api neraka pada hari kiamat. Suluhna neraka orang-orang kafir. Oleh karena itu di awal tadi kita sampaikan bahwa mereka tidak akan melewati sirat. Gak ada proses mereka melewati apa? Sirat. Mereka langsung masuk ke jahannam. Nah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang ke-11. Kadza bi ali fir'auna walladziina min qablihim kadzdzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Kadza bi ali fir'aun. Persis seperti keadaan pengikut Fir'aun. Walladziina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kadzdzabu bi ayatina, di mana mereka mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami hukum mereka oleh karena dosa-dosanya. Wallah syadidul iqab, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuat hukumannya. Tafsiran dari ayat ini, qala sya'nul kafirina fi takdzibihim wa ma yanziru bihim sya'na ala fir'aun walladzina min qablihim minal kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa keadaan orang-orang kafir dalam hal mendustakannya mereka terhadap agama dan terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka seperti para pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka dari golongan kafir. Angkaru ayat Allah al-wadihah, di mana mereka semua mengingkari ayat-ayat Allah yang jelas. Ya. Jadi dimanapun orang-orang kafir itu berada, maka soal pengingkarannya itu sama seperti para pengikut Fir'aun. Pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, pengingkaran terhadap agama yang hak ini. Angkaru ayat Allah al-wadihah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang sangat jelas. Fa'ajalahum bil'uqubah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan untuk memberikan hukuman kepada mereka bisababit takdzibihim wa'inadihim, oleh sebab kedustaan mereka, wa'inadihim, dan pembangkangannya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuat, maha keras hukumannya, siksanya. Liman kafara bihi wa kadzdzaba rusulahu, bagi siapa yang kafir kepadanya dan mendustakan para rasul-rasulnya. Ayat yang ke-12, qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa sesungguhnya kalian itu akan dikalahkan dan kalian itu akan dikumpulkan ke jahannam, diseret ke jahannam. Wa bi'sal mihad, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat tinggal. Tafsirannya, qala qul ayyuhar rasulu, Allah berfirman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan olehmu ayyuhar rasul, wahai rasul, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, minal yahud wa ghairihim, yaitu orang kafir dari golongan Yahudi dan selainnya. Walladzina stahanu binasrika fi Badr, dan kepada orang-orang yang meremehkan datangnya pertolongan Allah kepadamu pada saat perang Badar. innakum satuhzamuna fid dunya, bahwasanya kalian wahai orang-orang kafir akan kalah di dunia. Wasatamutuna alal kufri, dan kalian akan mati di atas kekafiran kalian. Watujma'una ila nari jahannam, dan kalian akan dikumpulkan di neraka jahannam. Litakuna firasyan daiman lakum, supaya jahannam itu menjadi firas, tempat berbaring, tempat tidur kalian selama-lamanya. Wabiksal firas, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat berbaring, tempat tidur. Nah, ini ancaman Allah yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Maka bagaimanapun hebatnya kekuatan orang-orang kafir, dan bagaimanapun banyaknya jumlah mereka, tetap mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kaum muslimin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin. Dalam perang Badar saja, meski jumlah sangat jauh antara pasukan muslimin dengan orang-orang kafir, namun dengan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum muslimin mampu mengatasi dan bahkan mengalahkan pasukan kafir. Dan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, ayat yang ke-12, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal itu kepada mereka orang-orang kafir. Qul lilladzina kafaru, katakan oleh Muhammad kepada orang-orang kafir, satu glabun, kalian pasti akan kalah. Kemudian kalian akan dikumpulkan di jahannam. Kalian akan kalah, kalian akan mati, kemudian kalian akan dikumpulkan di neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat peristirahatan. Ya, bi'sal mihad. Berikutnya ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ayn, wallahi yu'ayyidu binasrihi man yasha', inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata, kata Allah, sungguh bagi kalian telah ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada dua pasukan yang bertemu. Salah satunya pasukan itu memiliki tujuan berperang di jalan Allah, sedangkan yang lainnya pasukan kafir. Kemudian pasukan kafir itu akan melihat pasukan yang berperang di jalan Allah seperti dua kali lipatnya. Wallahu yu'ayyidu binasrih, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan memberikan pertolongan, mayyasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Nah, jadi orang-orang kafir atau pasukan kafirin, ketika mereka melihat pasukan mukminin yang berperang di jalan Allah, sepertinya banyak sekali jumlahnya. Nah, kalau pada awalnya jumlah mereka misalnya 3.000, maka di saat bertemu orang-orang kafir itu melihat kok seperti 6.000. Ini adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hendak memenangkan orang-orang yang beriman, pasukan mukminin yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Allah adalah ibrah, pelajaran, li'ulil absar, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Nah, Tafsirannya qala qad kana lakum ayyuhal yahudu almutakabbiruna almu'aniduna dilalatan 'azimatan fi jama'ataini taqabalata fi ma'rakati Badrin. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyatakan qad kana lakum, sungguh bagi kalian, ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi yang sombong, yang menentang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Fi jama'ataini, terkait dua pasukan, taqabalata, yang bertemu, fi ma'rakati Badrin, dalam pertempuran Badar. Dua pasukan dalam pertempuran Badar. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW dan pasukannya orang-orang kafir. Jama'atun tuqatilu min ajli dinillah. Satu pasukan, yakni pasukan muslimin, berperang dalam rangka menegakkan agama Allah. Wa hum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa jama'atun ukhra kafiratun billah, dan pasukan yang lain adalah pasukan orang-orang kafir. Ya. Taqatala min ajlil batil, atau tuqatilu min ajlil batil, berperang dalam rangka membela kebatilan. Sekali lagi, dua pasukan, pasukan mukminin Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan pasukan orang-orang kafir bertemu dalam pertempuran apa? Badar. Ini sesungguhnya menjadi tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Bagi siapa? Bagi orang-orang Yahudi. Ya. Tara al-mu'minina fil adadi mithlaihim ra'yal ain. Di mana kamu, ya, wahai orang-orang Yahudi, akan melihat pasukan mukminin itu jumlahnya seperti dua kali lipat. Jadi banyak. Qad ja'alallahu dzalika sababan linasril muslimina 'alaihim, dan itu menjadi sebab Allah memenangkan kaum muslimin. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha min ibadihi, dan Allah akan menolong siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Dan itulah janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamukum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Sekalipun dari segi persenjataan tidak sebanding, dari segi jumlah zahirnya juga tidak sebanding, tapi sungguh ada salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, di mana pasukan muslimin itu selalu nampak banyak, ya, dalam pandangan orang-orang kafir. Inna fi hadha alladhi hadatha la'iddatun 'azimatun li ashabil basair. Sesungguhnya apa yang terjadi ini merupakan pelajaran yang begitu besar, pelajaran yang begitu berharga, li ashabil basair, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Alladzina yahtaduna ila hukmillah wa af'alihi, yang mereka mendapatkan petunjuk, mengerti hukum Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya orang-orang yang memiliki penglihatanlah yang akan mampu mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Karena tentu saja apa yang terjadi pada perang Badar, di mana pasukan muslimin nampak dua kali lipat dari jumlah yang sesungguhnya, ini betul-betul sebuah keajaiban yang sama sekali tidak ada yang menduganya. Dan orang-orang kafir atau pasukan kafir pada saat itu merasa optimis bahwa mereka mampu memukul mundur pasukan muslimin. Tapi nyatanya tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan rasa takut dalam hati-hati mereka ketika melihat pasukan kaum muslimin. Nah, dan ini juga persis seperti janji atau apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan nusirtu birru'd, aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya rasa takut dalam hati musuh. Jadi sebelum menghadapi Muhammad, ya, maka hati-hati orang-orang kafir itu dalam keadaan apa? Ketakutan. Cana naon gesieun. Ya. Ini pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minan dhahbi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallah indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnasi hubbu syahawat, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat. Seperti wanita, anak-anak, kemudian harta benda berupa emas, perak, kuda yang bagus, kemudian binatang ternak, dan tanah yang layak untuk ditanami. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia, kata Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya ada yang lebih baik dari semua yang disebutkan tadi. Tafsiran dari ayat yang ke-14, qala husina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, artinya kecenderungan manusia kepada hal-hal yang diingini oleh jiwanya itu begitu kuat. Dan Allah akan menjelaskan apa saja yang menjadi keinginan kuat dalam diri setiap apa? Manusia. Di antaranya minan nisa, keinginan kuat terhadap para wanita. Wanita adalah sosok yang dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kecenderungan manusia terutama kaum laki-laki terhadap wanita begitu kuat. Kemudian walbanin, dan anak-anak. Ya. Cintaan manusia terhadap anak-anak pun demikian. Oleh karena itu di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang fitnah apa? Aulad, fitnah anak-anak. Nah, la tulihikum amwalukum wa auladukum. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda milik kalian dan anak-anak kalian. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Anak-anak atau sebelumnya wanita, kemudian anak-anak. Wal amwal al-kathirati, dan harta benda yang banyak. Setiap jiwa manusia menginginkan untuk memilikinya, harta benda yang banyak dalam bentuk apapun, apalagi minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Wal khaili al hisan, dan kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda yang indah, kendaraan-kendaraan yang nyaman. Wal an'ami, serta binatang ternak, minal ibil, seperti unta, wal bakor, sapi, wal ghanam, kambing. Wal ardil muttakhidati lil gharasi waz zira'ah, dan tanah-tanah yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Ini sekedar contoh ya, hal-hal yang sangat diingini oleh manusia. Karena hal-hal yang disebutkan tadi selalu dijadikan indah dalam pandangan apa? Manusia. Maka kecenderungannya sangat kuat. Manusia dijadikan sesuatu yang indah. Anak-anak dijadikan sebagai sesuatu yang indah. Harta benda, emas, perak, ya, binatang ternak. Semua dijadikan sebagai sesuatu yang indah. Sehingga semua manusia berlomba-lomba untuk mengejarnya. Ya. Bahkan sering terjadi kejahatan, pembunuhan, ya, karena semua yang disebutkan tadi. Nah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dzalika zahratul hayatid dunya, semua itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Meskipun kalian wahai semua manusia sangat menginginkannya, sangat ingin mendapatkannya, namun Allah ingatkan bahwa itu hanya perhiasan kehidupan dunia. Ya, sekedar perhiasan. Dan yang namanya perhiasan itu tidak ada yang abadi. Kalau sudah sampai pada saatnya habis, maka akan habis. Ya. Wanita tidak abadi. Kalau masih kena gadis sampai usia 50 tahun, boleh jadi masih menarik. Tapi ada yang 50 tahun, masa nurek hayang. Ya. Anak-anak pun demikian. Harta benda pun sama. Ya. Semua akan sampai pada titik di mana semua manusia tidak lagi membutuhkannya. Ya. Mau terus-terusan diinginkan. Ya. Atau ada istilah semua akan sampai pada titik jenuh terhadap sesuatu. Ya. Maka Allah ingatkan, zahratul hayatid dunya, semua itu hanyalah perhiasan kehidupan apa? Dunia, artinya jangan lalai. Bukan berarti kita manusia tidak boleh menyenangi wanita, anak-anak, harta benda, bukan. Boleh kita mencintai wanita, mencintai anak-anak, harta benda, emas, perak, dan apapun itu. Tapi ingat, itu bukan segala galanya. Jangan menjadi sesuatu yang kita perjuangkan mati-matian. Ya. Karena itu hanyalah perhiasan saja. Sesuatu yang mewarnai kehidupan dunia, sehingga kehidupan dunia itu menjadi sesuatu yang indah. Gitu. Coba bayangkan kalau kehidupan dunia ini gak ada wanita, gak indah. Tidak ada anak-anak, gak indah. Gak ada harta benda, tidak indah. Ya, gak ada binatang ternak, gak indah. Tidak ada tanah di mana kita bisa bercocok tanam, tidak indah. Gak ada yang mau hidup di dunia. Banyak orang yang pengen hidup di dunia, bahkan lebih lama lagi hidup di dunia, karena dunia sesuatu yang indah. Halwatun hadirah. Ya. Manis dan hijau. Manis dan hijau. Menyejukkan pandangan. Senang. Membuat banyak dari kita lalai. Ya. Nah. Namun sekali lagi Allah SWT mengingatkan, dzalika zahratul hayatid dunya, ini semua hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Wazinatuhal faniyah, ya, perhiasannya yang akan sirna, enggak akan abadi. Wallah indahu husnul marji' wa thawab wa huwal jannah. Lalu kata Allah di akhir ayat, wallah indahu husnul ma'ab. Artinya Allah di sisinya ada sesuatu yang lebih baik. Ada tempat kembali, ada pahala. Wa huwal jannah, yaitu surga. Ya. Jadi meskipun kita tidak mendapatkan berbagai macam perhiasan, kenikmatan dunia, ya, itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita sesali. Ya. Karena ada hal yang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Maka yang harus jadi tujuan utama dalam kita hidup di dunia adalah mengejar pahala dan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Jangan mengejar perhiasan kehidupan apa? Dunia, karena itu hanya bersifat sementara, bahkan keberadaan kita pun di dunia hanya sementara. Ya. maka kejarlah sesuatu yang abadi, yaitu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang ke-15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Qul, Allah berfirman, katakan olehmu wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang disebutkan tadi. Lilladzina taqaw inda rabbihim, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb-nya, jannatun tajri, ada surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan mereka akan diberi pasangan-pasangan yang suci, ya, keriduan dari Allah. Wallah basirum bil ibad, dan Allah maha melihat hamba-hambanya, maha tahu keadaan hamba-hambanya. Tafsiran dari ayat ini, qala qul ayyuhar rasul a ukhbirukum bi khairin mimma zuyyina linnas fi hadhihi al hayatid dunya. Di ayat ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar kita tidak lalai dengan segala sesuatu yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Maka Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ayyuhar rasul, wahai rasul, a ukhbirukum bi khairin, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih baik dari perhiasan manusia dalam kehidupan dunia ini. Liman raqaballah wa khafa iqabahu, yaitu bagi siapa yang selalu merasa diawasi oleh Allah dan takut akan hukuman-hukumannya. Jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anhar. Yang lebih baik itu adalah jannat, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahti qusuriha wa ashjariha, yang mengalir di bawah istana-istananya, wa ashjariha, dan pohon-pohonnya, al-anhar, sungai-sungai. Ya, indah, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr, berbagai macam jenis apa? Sungai, bukan satu sungai, tapi anhar, sungai-sungai. Sungai madu, sungai susu, sungai khamr, ya. Ladzah lisyaribin, yang nikmat bagi siapa yang meminumnya, akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bukan segelas dua gelas susu, bukan satu botol dua botol madu, bukan satu botol dua botol tiga botol arak khamr, tidak. Sungai, tah, haram bagi kalian minum khamr di dunia. Disediakan sungai khamr, ya, di surga, subhanallah, ya. Khalidina fiha, mereka, orang-orang yang memasukinya, kekal di dalamnya. Walahum fiha azwa, di samping itu bagi mereka pun disediakan istri-istri, mutahharat minal haid wan nifas, yang selalu suci, gak pernah mengalami haid dan tidak pernah mengalami nifas. Ya. Jadi sekalipun kita tidak mendapatkan wanita di dunia yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, sabar. Terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita nanti masuk ke surga, dan nanti di surga Allah siapkan azwaj, wanita-wanita, pasangan-pasangan yang lebih sempurna segala-galanya. Ya, enggak ada kotorannya. Enggak ada dahaknya. Ya. Gak ada kotorannya, gak ada dahaknya, tidak ada ludahnya. Gak pernah haid, gak pernah nifas. Suci selalu. selalu suci, suci selalu, selalu suci. Ya, mutahhara ini. Minal haidi wan nifas wa su'il khuluq, dan kejelekan akhlak. Berapa banyak wanita-wanita yang cantik tapi keluar kotoran darinya. Haid, nifas, meludah, punya berdahak. Ya kan? Nah, jelek akhlaknya. Nanti di surga Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang selalu merasa diawasi olehnya, takut kepadanya. Azwajum mutahharat minal haidi wan nifas wa su'il khuluq. Walahum a'zamu min dzalika, dan bahkan bagi mereka ada yang lebih besar lagi. Ya, dari hal itu, yaitu ridwanu minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallah muttali'un ala sarairi khalqihi, dan Allah selalu melihat ya sarairi khalqihi, urusan-urusan batin makhluknya. Alimun bi ahwalihim, maha tahu keadaan-keadaan mereka. Wa sayujazihim ala dhalika, dan Allah akan membalas ya atas semuanya itu. Nah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Tafsirannya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ucapan hamba-hambanya yang bertakwa. Haula'il ibad al-muttaqun yaqulun, hamba-hamba yang bertakwa, mereka selalu mengatakan innana amanna bika, sesungguhnya kami senantiasa beriman kepadamu. Wattaba'ana rusulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'na rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengikuti rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famhu 'anna maqtarafnahu min dhunubin, maka hapuskanlah dari kami maqtarafnahu min dhunubin, apa-apa yang telah kami lakukan dari dosa-dosa. Wanajjina min adzabin nar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan keyakinannya, kami beriman kepadamu dan kami mengikuti rasulmu. Untuk itu maka ampunilah dosa-dosa kami, hapuskan dosa-dosa kami, dan lindungi kami dari azab neraka, artinya selamatkan kami dari darinya. Ayat yang ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. As-sabirin, mereka adalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu melakukan ketaatan, orang-orang yang giat berinfak, orang-orang yang senantiasa meminta ampun bil ashar, di waktu sahar, di akhir malam. Tafsirannya humul ladzina tasafu bis sabri 'ala ta'at, orang-orang yang bertakwa yang doanya seperti tadi, mereka adalah orang-orang yang ittasafu bis sabri, memiliki sifat sabar. Ala ta'ati, untuk melakukan ketaatan. Wa anil ma'asi, dan sabar dari melakukan kemaksiatan. Wa ala ma yusibuhu min aqdarillah al-mu'limati, dan sabar atas apa yang menimpa mereka dari takdir Allah yang menyakitkan, yang jelek, yang buruk. Nah. Karena menghadapi semua itu harus punya modal sabar, menunaikan ketaatan harus sabar, menjauhi kemaksiatan juga harus sabar, apalagi menghadapi musibah juga butuh kesabaran. Wabissidqi fil aqwali wal af'al, dan mereka juga orang-orang yang disifati dengan kejujuran dalam ucapannya dan perbuatannya. Wabitta'ati tammah, dan dengan ketaatan yang sempurna. Wabil infaqi sirra wa alaniyah, mereka juga selalu disifati dengan orang-orang yang gemar berinfak baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Wabil istighfar fi akhiril lail, selain itu mereka juga disifati dengan orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah di akhir malam. Li'annahu madhannat al-qubul wa ijabat ad-du'a, karena akhir malam itu tempat di mana doa diterima dan diijabah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila as-sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memenuhi permintaannya. Nah, itu adalah tempat atau waktu yang sangat tepat di mana kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjaga waktu itu untuk digunakan sebaik-baiknya. Nah. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Nah. Berikutnya ayat yang ke-18, qala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat pun bersaksi dalam hal ini, serta orang-orang yang berilmu juga demikian. Qa'iman bil qisti, mereka semua menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Al-Aziz Al-Hakim, Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Nah. Tafsirannya, syahidallah annahul mutafarridu bil ilahiyah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi akan dirinya bahwasannya Dia Allah al-mutafarridu bil ilahiyah, yang bersendirian dalam sifat-sifat uluhiyah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Ini uluhiyah. Wa qarana syahadatahu bi syahadatil malaikati wa ahlil ilmi. Kemudian persaksian Allah Subhanahu wa taala akan uluhiyahnya ini disertai dengan persaksiannya para malaikat dan ahlul ilmi, orang-orang yang beriman. Ala ajalli mashhudin alaih, persaksian terhadap sesuatu yang agung. Wa huwa tauhiduhu ta'ala wa qiyamuhu bil adl, yaitu mentauhidkan Allah ta'ala dan menegakkan keadilan. Ini sekaligus keutamaan yang diraih oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu, di mana persaksian mereka tentang tauhid itu disejajarkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat bersaksi dan ahlul ilmi juga bersaksi. Disejajarkan persaksiannya. Tentang apa? Tauhidullah, tentang uluhiyahnya Allah. La ilaha illa huwal aziz, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Al Aziz yang maha mulia, yang maha kuat. Alladzi la yamtani'u 'alaihi syai'un aradahu, yang tidak ada yang dapat mencegahnya sesuatu apapun yang diinginkannya. Ya. Al Hakim fi aqwalihi wa af'alihi, yang maha bijaksana dalam setiap ucapannya dan perbuatannya. Ini yang dimaksud dengan Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz maknanya adalah yang tidak ada seorang pun dapat mencegah dari apa yang diinginkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka pasti akan terlaksana. Nah, Al-Hakim yang maha bijaksana, bijaksana dalam firman-firmannya, ucapan-ucapannya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Artinya tidak ada seorang hamba pun yang dirugikan dan Allah tidak mendzalimi ya hamba-hambanya. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.